السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله والحمد لله. Tentu senantiasa kita saling mengingatkan di antara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita, berbagai macam karunia yang lahir maupun yang batin, baik karunia berkaitan dengan agama kita, masih diberikan istiqamah di atas iman dan Islam, maupun karunia Allah yang bersifat duniawiyah, yang diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan kelapangan rezeki, dan yang semisalnya. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji Allah akan jaga nikmat tersebut, bahkan Allah akan tambahkan nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, benar-benar aku akan tambahkan untuk kalian. Tapi sebaliknya, jika kita kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah tersebut, kita khawatir bisa jadi Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat-nikmat tadi dari kita. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Dan Allah membuat permisalan sebuah kampung yang dahulunya kanat aminatan mutma'innatan, dahulunya aman dan tenteram. Datang rezeki kepada penduduk kampung tadi dengan berlimpah dari seluruh penjuru. Sebuah penggambaran tentang kampung yang sangat-sangat tenteram, damai, kehidupannya tentu diliputi dengan kebaikan. Tetapi penduduk kampung tadi kufur. Maka Allah timpakan kepadanya pakaian kelaparan dan rasa takut dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Allah cabut nikmat aman, Allah cabut nikmat ketenteraman, Allah cabut nikmat rizki yang semula melimpah dari segala penjuru, diganti dengan yang sebaliknya, diikuti rasa takut, mencekam, dan juga kelaparan. Wa'iyadzubillah. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, wajiban kita atas segala curahan nikmat Allah yang zahirah maupun yang batinah ini, kita berusaha dan berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah, kita terus tingkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjadikan segala nikmat-nikmat tadi untuk mengerjakan segala ketaatan, dan kita jaga jangan sampai digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan yang tenteram, yang bahagia tentu menjadi tujuan dari setiap kita, menjadi keinginan dari setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam sebagai agama yang sempurna, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti telah mengajarkan jalan kebahagiaan tersebut, jalan ketenteraman tersebut. Tidak mungkin ajaran Islam yang untuk perkara yang dianggap ringan, dianggap perkara yang kecil dan sepele seperti buang hajat, itu saja telah diajarkan di dalam Islam bagaimana adab-adabnya, bagaimana sunnah-sunnahnya, apalagi untuk perkara yang besar terkait kehidupan seorang hamba di dunia ini menjadi seorang yang memperoleh kebahagiaan, kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga tinggal bagaimana kita mempelajari apa yang terkandung di dalam Al-Quran, apa yang terkandung di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan dapat di sana banyak sekali bimbingan-bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya Alaihissalatu Wassalam dalam hadis terkait hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan tersebut. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita akan membaca salah satu hadis yang jika kita betul-betul meresapi kandungannya dan berusaha mengamalkannya, saya kehidupan yang tenang, yang bahagia, tenteram akan kita peroleh. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khair." Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah, dan pada masing-masingnya terdapat kebaikan. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis tersebut sangat jelas bahwa seorang mukmin yang satu dengan yang lain berbeda tingkat keimanannya. Maka seorang yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menerangkan yang dimaksud kuat di situ memang kuat fi imanihi wa bima yaqtadihi imanuhu. Yang dimaksud kuat di situ adalah kuat imannya, kuat pada perkara-perkara yang menjadi tuntutan keimanannya. Jadi mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang seperti apa? Itu yang kuat di imannya, di dalam imannya itu. Wa fima yaqtadhihi imanuhu, dan di dalam apa-apa yang menjadi tuntutan keimanan itu. Berupa apa? Berupa al-amal shalih. Jadi secara imannya itu keyakinannya kuat, menghunjam, kokoh, kuat di dalam hatinya. Tidak sedikit pun ada keraguan yang terdapat di dalam iman dan keyakinannya itu. Serta kuat pula di dalam dia mewujudkan tuntutan keimanan tersebut berupa al-amal salih, amal salihnya. Maka jika ini ada pada seorang hamba yang beriman, itu lebih baik. Ia dicintai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada mukmin yang lemah. Maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah kuat fisik, kuat ekonomi, finansial, dan yang semisal itu tercakup di dalam hadis tadi, seorang yang mukmin, seorang mukmin yang kuat fisiknya, kuat secara finansialnya, apakah dia lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang lemah fisiknya, lemah finansialnya? Maka jawabannya tidak. Itu tidak termasuk di dalam hadis ini, kecuali apabila kekuatan fisiknya tersebut atau kekuatan finansialnya dia tersebut menyokong kepada kuatnya iman dia dan kuatnya segala hal-hal yang menjadi tuntutan iman dia, barulah itu terpuji. Barulah itu dikatakan lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak membawa kepada hal tersebut, seorang betul dia fisiknya kuat, seorang betul dia ternyata secara ekonominya, finansialnya kuat, tetapi ternyata itu tidak membuahkan perkara yang bisa menguatkan iman di dalam hatinya, tidak bisa menguatkan segala tuntutan-tuntutan iman dia berupa amal saleh, maka tidak. Tidak mendatangkan sesuatu yang lebih, ya, sehingga dia dikatakan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah kita. Maka dari sini sebuah pelajaran penting bagi kita. Kadang seorang masih terkecoh dengan sesuatu yang sifatnya lahir, zahir, sehingga menjadikan itu sebagai tolak ukur kemuliaan seorang hamba. Fisik yang bagus, yang kuat, kemudian ya, harta yang berlimpah, memiliki posisi, jabatan, popularitas, dan seterusnya. Tertipu dengan itu sehingga menjadikan itu tolak ukur kemuliaan. Itu yang dijadikan tujuan utama dia kejar. Maka barakallahu fikum, tidaklah demikian. Itu tidaklah menjadi tambahan kebaikan bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dia gunakan sebagai perkara yang bisa menambah keimanan dia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian dari adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi itu yang jadikan tolak ukur. Kalau bisa seorang dengan hartanya menjadikan dia semakin bertambah kuat imannya, semakin kuat jadi dalam beramal saleh, masya Allah, ini tercakup berarti dalam hadis tadi. Karena berarti dengan hartanya itu menjadi kuat iman dalam hatinya, menjadi kuat pula di dalam dia mewujudkan tuntutan dari keimanannya itu. Seorang punya fisik yang kuat, masya Allah, dan itu bisa menjadi tambah kuat iman dalam hatinya, bisa menjadi tambah kuat di dalam dia amal saleh di dalam ibadah, sholatnya, ini dan seterusnya, membantu sesama dan seterusnya. Maka tercakup di dalam hadis tadi, karena memang dia menjadikan itu semua sebagai sarana bertambah kuatnya iman dia dan bertambah pula ya, kekuatan di dalam mewujudkan tuntutan keimanan. Nah, fi kullin khair, kata Nabi, dan pada masing-masingnya ada kebaikan. Antara mukmin yang kuat dengan mukmin yang lemah, kedua-duanya ada kebaikan. Tetapi yang kuat tadi lebih dicintai di sisi Allah, lebih baik di sisi Allah daripada yang dhaif, yang lemah tadi. Tapi tetap di dalam atau pada mukmin yang dhaif, yang lemah tadi, ada kebaikan. Ini menunjukkan subhanallah bagaimana peran keimanan itu sangat besar pada kebaikan seorang hamba. Walaupun dia mungkin imannya tidak sekokoh yang lain. Walaupun dia mungkin amal solehnya tidak sekuat yang lain. Tapi selama dia masih menjadi hamba Allah yang mukmin, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia berada dalam kebaikan. Berbeda halnya dengan mereka yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah seburuk-buruk manusia. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kufur kepada Allah, dari ahli al-kitab maupun kaum musyrikin, mereka di dalam neraka kekal di dalamnya, dan mereka itulah seburuk-buruk manusia. Tetapi kalau beriman, adanya ada kebaikan. Meskipun mungkin imannya lemah. Dari situ kita bisa mengerti arti pentingnya iman, arti pentingnya tauhid. Kalau sudah tidak ada iman, tidak ada tauhid, itulah manusia yang paling buruk. Itulah seburuk-buruk manusia. Meskipun secara penilaian duniawinya manusia melihat, masya Allah, seorang ini mungkin akhlaknya dengan sesama baik, dengan hartanya dia suka membantu, dengan jabatan dan kedudukannya suka membantu. Tetapi selama dia orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah firmankan, ulaika hum syarrul bariyah. Seorang yang dia kufur kepada Allah, mereka itulah seburuk-buruk manusia. Karena berarti yang dia rampas, yang dia tidak tunaikan adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Khaliqus Samawati wal Ardhin. Kalau orang itu kufur pada Allah, musyrik pada Allah, sebaik apapun dia, dia hakikatnya berbuat zalim. Tidak memberikan hak sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditauhidkan. Untuk hanya dialah semata yang ibadah, yang seorang tunduk dan menghamba hanya kepadanya. Ini barakallahu fikum. Sehingga sebuah nikmat yang sangat besar, sangat luar biasa yang patut kita syukuri, bahwa kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang Allah pilih menjadi salah satu hamba yang beriman. Ini mahal sekali. Karena man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Tapi sebaliknya, siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Jadi kalau seorang manusia sudah disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Dia punya mata, tapi dia buta, tidak bisa melihat petunjuk dengan matanya itu. Telinga pun demikian, hatinya pun demikian. Tertutup semuanya. Wal'iyamudillah. Jadi alaih salatu wassalam sabdakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if wa fi kullin khair. Kemudian selanjutnya Nabi sabdakan, ihris ala ma yanfa'uk, usta'in billah wa la ta'jiz. Bersemangatlah kamu. Ihris, bersemangatlah kamu. Curahkanlah segala kesungguh-sungguhan, curahkanlah segala kemampuan dan kekuatanmu. Ala ma yanfa'u, atas perkara-perkara yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa la ta'jaz, dan jangan kamu lemah. Ini bimbingan lanjutan dari hadis tadi. Ini adalah bentuk daripada kekuatan iman seseorang. Ketika seorang mukmin itu kuat imannya, adalah orang yang mewujudkan apa yang nanti dibimbingkan setelahnya itu. Yaitu dia seorang yang memiliki antusias yang kuat, yang besar. Dia curahkan segala apa yang dia mampu dalam hal-hal yang bermanfaat. dan dia senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia tidak pernah merasakan ya lemah itu, malas. Ihris ala ma yanfa'uk. Ulama menerangkan, baik hal-hal yang bermanfaat yang sifatnya duniawi, apalagi hal-hal yang bermanfaat untuk diniyah dia, agama dia, dan akhirat dia. Dia harus tidak semangat. Jadi bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan urusan akhirat saja atau dunia saja atau agama saja, dalam hal-hal perkara duniawi seorang juga diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersemangat, antusias. Dia curahkan apa yang dia mampu dari segala kekuatan dan kesanggupan dia. Ulama menerangkan kalau di situ diperintahkan oleh Nabi Alaihi Salatu Wasallam bersemangat di dalam hal yang bermanfaat, maka tentunya untuk perkara-perkara yang itu aktsaru naf'an, lebih banyak lagi kemanfaatannya, dia akan lebih bersemangat di situ. Untuk hal yang nafi', hal yang bermanfaat, itu saja Nabi telah perintahkan kita bersemangat di situ. Apalagi untuk hal-hal yang aktsar naf'an, lebih banyak kemanfaatannya. Bukan sekedar nari bermanfaat, tapi lebih banyak lagi kemanfaatannya. Di situ berarti kita diperintahkan untuk lebih dan lebih lagi di dalam bersemangat dan berantusias. Juga ketika kita diperintahkan untuk bersemangat dan berantusias di dalam mengerjakan segala yang bermanfaat, di situ pula berarti ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk al-ijtinab 'anidh-dhar, menjauhi sesuatu yang bermudarat. Kalau diperintahkan semangat dengan yang bermanfaat, bersungguh-sungguh berusaha agar memperoleh yang manfaat, berarti kalau ada yang dhar, yang bermudarat, yang berbahaya, kita harus jauhi. Karena kalau kita mendekat kepada yang mudarat, berarti secara tidak langsung mesti kita akan menyelisih bimbingan Nabi untuk semangat dengan yang bermanfaat. Nah, kemudaratan di sini mencakup baik itu kemudaratan agama kita, ya kan, maupun kemudaratan fisik kita. Bahkan kalau kita lebih luas juga, kemudaratan yang sifatnya mengganggu kesehatan mental kita, itu harus dijauhi. Kemudaratan agama jelas, ya, yang bisa menyeret kita kepada kesyirikan, bisa menyeret kita kepada kemaksiatan, kepada dosa besar, dosa-dosa dan seterusnya, kita harus jauhi, karena itu memudaratkan agama kita. Itu memudaratkan agama kita. Memudaratkan fisik kita, jasad kita ini juga jelas hal-hal yang mungkin akan menjadikan tubuh seorang jadi sakit, menjadi gampang terkena penyakit dan seterusnya, harus dijauhi. Dan juga terkait kesehatan mental, itu penting sekali seorang, ya, kadang kita di dalam menjalani hidup sering mendramatisir kenyataan dan keadaan. Perkara yang sebenarnya itu pele, mudah, ringan, tapi kita sendiri dengan pola pikir kita yang mempersulit masalah tadi, sehingga terkena mudarat. Kita terserang kesedihan yang terus menerus, perselisihan dengan saudara kita yang tidak ada henti, hanya hal-hal yang ringan, karena kita sendiri yang mempersulit permasalahan tersebut. Kita hanya sekedar ya sedang berjalan berkendara, kemudian ada orang nyalip, ya sudah, nyalip dengan kencang begitu, tersinggung, harga diri saya diinjak-injak, kejar, tetep, adu mulut, kita sendiri yang akan capek, itu memudaratkan kita. Coba kalau kita berpikir yang positif, mungkin itu orang sedang terburu membawa seorang yang sakit harus segera dibawa ke UGD. Mungkin ya kan, dia ditelepon orang tuanya kritis sehingga harus segera ke rumah sakit. Mungkin sedang sakit diare sehingga perlu segera ke belakang. Dan hal-hal lainnya itu akan menjadikan kita lebih nyaman di dalam menjalani hidup. Jangan sampai justru kita menjatuhkan diri kita dalam hal-hal yang memudorotkan mental kita dengan memikirkan hal-hal yang tidak semestinya seperti itu. Hanya gara-gara pasta gigi bertengkar, apa itu pasta gigi antara suami dan istri. Kenapa sih kamu kalau mencet langsung tengahnya, jadi belakang dulu dong. Biar rapi, biar bagus. Nah, kenapa kalau saya jadi tengah? Jelek jadinya. Berselisih antara sepasang suami istri. Ini hal-hal yang barakallahu fikum, bermudarat kepada kesehatan mental seseorang. Jauhi. Kita diperintahkan untuk mendekat hal-hal yang bermanfaat, maka hal-hal yang memudaratkan kita harus jauhi. Barakallahu fikum. Wasta'in billah. Ini yang membedakan seorang mukmin yang kuat imannya dengan yang selainnya, bahwa di dalam dia bersemangat mewujudkan hal-hal yang bermanfaat, dia iringi dengan isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik bilisanil maqal maupun bilisanil hal. Bilisanil maqal itu dengan lisannya dia memohon pertolongan, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, atau mengucapkan la haula wala quwwata illa billah saat dia mengerjakan suatu perkara yang bermanfaat tadi. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan bismillahul hal itu hatinya betul-betul menghadirkan perasaan bahwa dia sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dirinya dia hakikatnya fakir. Lemah, enggak memiliki apapun tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun secara zahirnya dia dengan tubuhnya, dengan fisiknya, dengan pikirannya, dengan tenaganya itu melakukan sebab, tetapi hatinya di dalam bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada apa yang ia kerjakan itu. Hatinya bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diingatkan kita, dibimbingkan kita di saat pagi, petang untuk membaca zikir ya, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain, wahai zat yang maha hidup yang senantiasa mengurusi makhluk-makhluknya, bi rahmatika astaghiits, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu saya beristighatsah kepadamu ya Allah, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku, dan jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Harapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa berbuat apapun. Jika dibimbingkan juga mendengar seruan azan, kita diseru hayya 'alas shalah, mari menuju salat, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Kita disyariatkan membaca la haula wala quwwata illa billah. Hamba isti'ana. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Karena tanpa pertolongan dari Allah, tanpa taufik dan hidayah dari Allah, tidak akan mampu kita melangkahkan kaki menuju masjid. Wallah. Ya, betapa banyak orang yang lebih kuat dari kita. Lebih besar rumahnya kepada masjid dan seterusnya. Tapi karena belum Allah beri taufik dan hidayah, tidak akan mampu. Dia tetap saja di dalam rumahnya. Dia tetap saja dengan aktivitasnya. Tidak tergerak untuk dia berangkat ke masjid. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wasta'in billah. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasta'in billah. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan kepada kemampuan pribadi, kecerdasan pribadi dan seterusnya. Bolehkah seorang minta tolong kepada sesama dalam menyelesaikan tugas, menyelesaikan urusan-urusan dan pekerjaannya? Jawabannya boleh dalam hal-hal yang memang itu urusan-urusan yang sifatnya dikerjakan oleh manusia, makhluk itu mampu. tertolong pula orang lain, temannya, saudaranya dan seterusnya. Tetapi para ulama mengingatkan ketika kita minta tolong kepada orang untuk menyelesaikan tugas, urusan-urusan kita, tetap hati kita bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dudukkanlah orang yang kita mintai tolong itu sebagaimana kita ketika bekerja, beraktivitas, enggak mampu dengan satu tangan, kita pun apa? Menjadikan tangan kita yang lain untuk memperkuat dan memperkokoh. Sama menjunjung barang. Cuma segitu. Bisalah tangan kanan toh. Setelah diangkat, wih berat. Akhirnya kita apa? Gunakan juga tangan kiri kita. Gitu kan? Ya seperti itu, di dalam kita mendudukkan, kita minta tolong kepada orang. Sebagaimana? Ya, tangan kanan saja saya tidak akan mampu, tidak kuat. Maka saya gunakan dua tangan. Bahkan masih berat. Taruh di punggung, di panggul. Sehingga bisa terbawa. Ya seperti itulah. Saya kalau sendiri ini ya tidak akan bisa, tidak akan mampu. Tidak tolong kepada saudaranya. Si A, si B, si C. Ya, dimintai tolong. Hati kita bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam minta tolong kepada mereka sebagaimana tadi. Kita menggunakan anggota tubuh kita yang lain ketika memang kita enggak mampu dengan salah satu anggota tubuh, kita gunakan anggota tubuh yang lain. Bukan kemudian kita menyandarkan hati, menggantungkan hati kepada orang lain tadi, ABC tadi yang kita minta tolong tadi. Barakallahu fiik. Wala ta'jaz, jangan kamu lemah. Wala ta'jaz, jangan kamu lemah. Itulah taf, la taf'al ya. Fi'il ta'jlan, jangan kamu kerjakan perbuatan orang yang malas. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ta'jaz, jangan kamu lemah, itu jangan kamu berbuat perbuatan orang yang malas, yang enggak punya kemauan yang kuat, tekad yang kuat, jangan. Ya, ini memang barakallahu fikum, sebuah penyakit. Yang namanya malas, orang juga sering menyebutnya mager. Itu sebuah penyakit yang kalau tidak dilawan, ya kan terus seperti itu. Hariannya cuma begitu-begitu, menjalani aktivitas ini, aktivitas ini. Malas dia. Maka Nabi membimbingkan hasbinawat sifat malas seperti itu. Paksa diri kita, tubuh kita untuk beraktivitas. Selesai ini, kerjakan lagi, kerjakan lagi. Butuh istirahat, kita istirahat. Selesai istirahat, kembali dan seterusnya. Dan memang kenyataannya pun, subhanallah, secara fisik saja, untuk tubuh itu kan, kita kalau nggak ada pernah tim itu cuma duduk terus berbahaya untuk kesehatan. Ya, sampai ada istilahnya ajakan untuk minimal dalam sehari ada aktivitas fisik 30 menit untuk kesehatan tubuh. Sekedar ngapain, jadi bersih-bersih atau apa, nyapu-nyapu. Karena memang berbahaya kalau sampai seorang itu nggak pernah gerak. Keluar rumah langsung mobil, nanti langsung masuk lagi, tempat kerjanya duduk lagi terus. Gitu. Ya itu bagian dari aktivitas yang positif sebenarnya. Tapi barakallahu fikum, kembali ke sini. Ya itu intinya sifat malas, lemah di dalam memiliki kekuatan untuk mengerjakan hal-hal yang positif. Itu sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW. Wala ta'jaz, jangan kamu bersikap dengan sikapnya orang-orang yang malas. Jadi harus nantinya dijaga poin yang pertama dari berupa antusias dan semangat. Lawannya adalah sifat kasal ini. Itu harus dilawan dari diri kita. Kemudian Nabi SAW kembali melanjutkan. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. dan jika menimpamu suatu perkara yang tidak sesuai harapanmu, suatu perkara yang kamu tidak mencintainya, jangan ucapkan, seandainya kemarin aku berbuat demikian dan demikian, niscaya hasilnya akan demikian dan demikian. Tetapi ucapkanlah, qadarullah wa masya'a fa'al, ini adalah takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena lau, kata Nabi, akan membuka amalan syaitan. Ucapan lau, ucapan seandainya dan seandainya, itu akan membuka amalan syaitan. Ini poin berikutnya yang diajarkan oleh Nabi SAW yang kalau kita betul-betul memperhatikannya dan mengamalkannya, akan mendatangkan ketenteraman dan ketenangan. Memang sesuatu yang sangat pedih, kemudian menyakitkan ketika kita sudah berusaha, tetapi hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Bahkan, ya, misalkan 180 derajat dari apa yang kita inginkan. Sangat menyakitkan. Maka disitulah kita dibimbing oleh Nabi SAW. Jangan justru, aduh seandainya kemarin demikian, gak terjadi. Itu akan semakin membuat seorang sakit. Menjadi semakin pedih. Tetapi ucapkanlah, qadarullah, ini sudah takdir Allah. Sudah tercatat di lauhul mahfuz, memang ini kejadian akan saya menimpa saya. Gak meleset. Ini bukan yang seharusnya terjadinya ke orang terus salah alamat ke saya. Tidak. Itu memang sudah dicatatkan demikian takdirnya bahwa di hari itu, di tanggal itu, di jam itu, di menit itu, di detik itu terjadi. Dan maka betul terjadi. Kita pasrah kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Karena kalau sampai kita mengucapkan seandainya dan seandainya, itu yang akan membuka pintu syaitan. Kita menjadi sedih yang berkelanjutan, berlarut-larut, terlalu meratapi hal tersebut. Dan itulah memang barakallahu fikum, syaitan seperti itu. Innaman najwa minasyaitani liyahzina alladziina aamanu. Hanya saja ucapan-ucapan rahasia itu orang-orang Yahudi saling berbisik-bisik. Ya, ucapan-ucapan rahasia yang diisi dengan hal-hal yang permusuhan, hal-hal dosa. Yahzina alladziina aamanu minasyaitan, yahzina alladziina aamanu. Itu dari syaitan untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Jadi misi syaitan seperti itu. Bagaimana agar kaum muslimin dirundung kesedihan. Dirundung, ya ini apa, meratapi perkara sangat sampai berlarut-larut sehingga dia terus lemah, loyo di dalam menjalani hidupnya. Maka Nabi sekali lagi membimbingnya. Setelah kita berupaya maksimal dengan berbagai macam usaha yang bisa kita lakukan, dan kita telah terus memohon pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, barakallahu fikum, jika apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, sudah kita pasrah dan ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin pasti di balik itu ada hikmahnya, ada kebaikannya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa jadi kamu membenci suatu perkara, ya, kamu membenci suatu perkara padahal itu baik bagimu. Dan bisa jadi kamu mencintai suatu perkara padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui sementara kamu tidak tahu. Yang mengerti awaqibul umur, akhir dari suatu perkara, mana yang baik, mana yang buruk, Allah Subhanahu wa taala. Kita pendek. Ya. Pikiran kita pendek. Seolah-olah kita hanya berpikir yang namanya uang hilang itu keburukan bagi saya. Yang namanya kesehatan sedang diuji dengan sakit itu keburukan. Betul. Tetapi kita harus yakin pasti di balik itu ada kebaikannya, ada hikmahnya. Kita jalani apa yang sedang terjadi pada diri kita dengan penuh kesabaran. Dengan penuh kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna 'idama al-jazaa' ma'a 'idamil bala'." Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sahiba falahu sukhl. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya ujian. Artinya semakin ujiannya itu besar dan betul-betul membuat pedih hati, maka di balik itu pasti ada pahala yang begitu besar. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, kata Nabi, Allah akan puji kaum tersebut. Siapa yang ridha bagi dia keridhaan Allah, dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Tetapi siapa yang dia benci, murka, marah, emosi, tidak sabar, falahu sukhd, bagi dia kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah itu memang secara zahirnya, petaka secara zahirnya itu keburukan bagi kita. Zahirnya demikian. Ada yang hilang dari kita. Tetapi barakallahu fikum, kalau disikapi dengan sabar dan ridha, itu hakikatnya menjadi kebaikan bagi kita. Karena kita pasti, ya barakallahu fikum, harus yakin apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia tadi tidak sebanding dengan pahala sabar yang akan Allah persiapkan untuk kita kalau kita mensabari kejadian tersebut. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga telah mensabdakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair. Walaysa dhalika li ahad illa lil mu'min. Sangat mengagumkan urusannya orang yang beriman itu, seluruh perkaranya jadi kebaikan bagi dia, dan ini tidak bisa kecuali hanya pada orang yang beriman saja. Jika sahabatku syarra fakana khairillah, jika menimpa dia kenikmatan, kebaikan, dia bersyukur itu jadi kebaikan bagi dia. Wa in asabahu darra sabara fakana khairillah, jika dia tertimpa petaka atau musibah dia bersabar dan itu menjadi kebaikan bagi dia. Barakallahu fikum, ini yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Satu hadis yang kalau kita betul-betul mengindahkan hadis ini, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaAllah akan menjadi kunci kebahagiaan dan ketenteraman bagi kehidupan kita. Al-afu minkum, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.